Selamat datang di kanal podcast audio Unpad Media. Beragam materi audio informatif dan berkualitas dapat Anda temukan di sini. Selamat mendengarkan. Bicara tentang fisika, bicara tentang fisikawan. Fisikawan itu adalah orang-orang yang termasuk ke dalam tipe, kalau bahasa kekiniannya itu orang yang kepo, sangat-sangat ingin tahu. Tapi tentunya beda ya dengan keponya orang yang memang benar-benar kepo gitu ya. Kepo itu kan ingin tahu urusan orang lain, ingin tahu apa yang dikerjakan orang lain, ingin tahu pikiran orang lain gitu ya. Kalau fisikawan, yang ia ingin ketahui adalah pikiran Tuhan, pencipta alam semesta. Fisikawan itu pengen tahu bagaimana alam semesta ini bekerja. Fisikawan itu ingin selalu bisa menjelaskan semua fenomena yang bisa teramati, baik yang skala kecil, skala sedang, sampai ke skala yang sangat besar seukuran alam semesta. Itu ya, jadi fisika adalah sebuah ilmu dasar, basic science, yang mana yang menjadi pendorong utamanya itu adalah pure curiosity gitu, hanya ingin tahu aja gitu. Apa sih yang ingin diketahui oleh fisikawan? Intinya adalah semuanya. Fisikawan pengen tahu semuanya. Semuanya tentang alam semesta, semua yang terjadi di setiap bagian alam semesta, skala besar sampai skala kecil seukuran atom, semua yang terjadi dari awal sejarah penciptaan sampai sekarang. Tuh, fisikawan ingin tahu semua tentang alam semesta gitu. Jadi sekali lagi, pure hanya ingin tahu aja gitu ya. Egois ya gitu. Jadi apa aja yang ingin diketahui oleh fisikawan? Salah satunya adalah, ini sebuah pertanyaan yang usianya barangkali setua usia sejarah peradaban manusia gitu. Kita selalu ingin tahu, terbuat dari apakah semua benda-benda yang ada di alam semesta ini gitu. Kita, gedung ini, planet bumi, matahari, bahkan semua yang ada di alam semesta itu terbuat dari apa? Kemudian bagaimana penyusun-penyusun dasar materi itu saling berinteraksi gitu, sampai bisa membentuk semua yang bisa kita lihat gitu. Nah, itu adalah sebuah salah satu pertanyaan yang usianya sudah ribuan tahun, kita sudah tahu banyak tentang apa yang menyusun materi-materi, tapi ternyata lebih banyak lagi yang belum kita tahu gitu, tentang materi-materi penyusun renang, penyusun-penyusun dasar materi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, itu pada dasarnya ada dua jalan. Ada yang disebut dengan metode teoritik, ada yang disebut dengan metode eksperimen. Metode teoritik itu mengandalkan imajinasinya, mengandalkan kemampuan logika, kemampuan matematika, dengan modal kertas dan pena. Dia buat teori, dia buat prediksi. Setiap ada prediksi, maka otomatis akan perlu ada eksperimen untuk membuktikan prediksi itu terjadi atau tidak. Nah, yang sering terjadi adalah ada sebuah prediksi yang perlu dibuktikan dengan eksperimen. Dirancanglah, dibuatlah eksperimen. Eksperimen tersebut berhasil menjawab prediksi itu benar atau prediksi itu salah. Tapi kemudian eksperimen tersebut juga menemukan hal yang baru. Hal yang baru yang belum pernah diketahui, yang belum pernah teramati sebelumnya. Ada pengamatan baru, akhirnya akan membutuhkan teori yang baru. Dibuat teori yang baru, menjelaskan fenomena yang teramati di eksperimen sebelumnya, biasanya teori tersebut kemudian melahirkan prediksi yang baru juga. Sehingga kembali membutuhkan eksperimen yang baru. Begitulah perjalanan seterusnya gitu ya. Saat ini roda perjalanan perkembangan sains kurang lebih seperti itu. Teori dan eksperimen berjalan bergantian gitu ya, secara selaras. Nah, saya lebih banyak tertarik di bagian eksperimennya. Kembali ke pertanyaan penyusun-penyusun dasar materi sampai di abad berapa ya? Kalau 1800-an itu berarti abad 19 ya. Sampai abad 19 kita sudah tahu semua benda-benda itu terbuat dari atom-atom gitu. Kemudian kita bisa susun berdasarkan sifat-sifatnya, berdasarkan bagaimana masing-masing atom itu berinteraksi, kita bisa susun atom-atom yang ada. Kita kenal dengan nama tabel periodik. Ini semua, ini dulu adalah hasil teori dan eksperimen dari para fisikawan. Kalau sekarang ini masuknya ke bidang kimia. Oke, kita tahu semua benda terbuat dari atom. Kemudian kembali teori dan eksperimen. Ingin menyelidiki lebih lanjut, apakah ada yang lebih kecil lagi dari atom? Nah, ini adalah eksperimen yang dilakukan di ujung abad 19. Peralatan yang saat ini kita lihat sangat sederhana, kecil, bisa kita taruh di atas meja. Alat yang ada di sebelah kanan saya, dia bisa melihat bahwa di dalam atom itu ternyata ada elektron. Yang di sebelah kiri, dia bisa melihat bahwa ternyata selain elektron, di dalam atom itu ada inti atom. Gitu. Jadi di penghujung abad 19 kita berhasil menemukan bahwa selain atom, lebih dalam lagi atom itu tersusun oleh elektron dan inti atom. Nah, ini kalau saya coba tanya kolega-kolega dosen atau mahasiswa, apa yang kebanyakan mereka ketahui tentang penyusun dasar materi-materi di alam? Biasanya semua tahu materi itu tersusun dari atom. Atom itu bisa dipecah menjadi inti atom dan elektron. Kemudian inti atom juga tersusun dari materi yang lebih kecil, yaitu proton dan neutron. Kebanyakan berhenti sampai di situ. Tapi sebenarnya ini cerita lama ya. Proton dan neutron itu tahun 70-an. Kita tahu, kita sudah menemukan bahwa di dalam proton dan neutron ada yang lebih kecil lagi. Kita sebut dengan kuark. Gitu. Jadi kuark membentuk proton dan neutron. Akhirnya elemen-elemen dasar penyusun semua materi yang ada di alam semesta sekarang bentuknya seperti ini. Bukan lagi tabel atom-atom, tapi yang ada adalah kuark dan lepton. Gitu. Nah, saya ingin fokus ke kuark. Satu hal tentang kuark adalah kita yakin betul di dalam proton itu ada kuark, tepatnya ada 3 buah kuark. Tapi satu hal adalah tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang fisikawan dimanapun di seluruh dunia ini yang pernah melihat satu buah kuark. Semua bisa melihat elektron. Elektron bisa kita keluarkan dari atom. Kita bisa panaskan filamen gitu ya. Nah, itu yang berpendar itu tandanya ada perpindahan elektron gitu. Kalau kuark itu tidak pernah terlihat sendiri gitu, keluar dari proton gitu. Kalau kita coba pecahkan proton, kita ingin ambil kuarknya. Nah, ini itu tadi pengamatan eksperimen ya. Kemudian ada teorinya. Teorinya adalah setiap kita ingin membelah proton, ingin mengeluarkan kuark dari proton, semakin jauh kita tarik 2 buah kuark, itu semakin kuat mereka mengikat diri gitu. Itu sebuah teori dikembangkan tahun 1970-an yang akhirnya menghasilkan hadiah Nobel buat pengembangnya gitu. Jadi kita menemukan ada interaksi yang berbeda. Kalau kita bicara gaya antar elektron, semakin jauh mereka makin lemah gitu gaya tarik menariknya. Tapi kalau kuark justru semakin jauh mereka makin kuat. Nah, itu adalah sebuah teori yang menjelaskan fenomena kenapa kita tidak bisa melihat kuark sebagai sebuah partikel yang bebas gitu. Jadi kesimpulannya, kita tidak bisa memisahkan atau melepas kuark dari proton. Kuark selalu terikat di dalam proton. Tapi masa sih nggak bisa? Jadi kalau fisikawan itu selain curiosity, fisikawan itu juga bandel. Jadi jangan bilang kamu nggak bisa ngeliat ini gitu ke fisikawan. Gitu. Mungkin sebenarnya kita bisa. Gitu. Dan akhirnya ada juga teori gitu, yang menyatakan oke. Ada nih caranya nih kita bisa membebaskan kuark dari proton-proton itu gitu. Teori kan? Untuk membuktikannya kita buat eksperimen. Tadi ingat gambar eksperimen untuk melihat elektron kecil, bisa kita taruh di atas meja. Bisa dibayangin kita mau melihat sesuatu yang lebih dalam lagi, ya. elektron ada di kulit atom. Kita ingin pergi ke dalam inti atom. Lebih dalam lagi kita ingin melihat ke dalam proton. Semakin dalam kita butuh, kalau mikroskop, butuh mikroskop yang lebih tajam, sangat jauh lebih tajam. Kalau kita ibaratkan semangka ya, kita tabrakan dua semangka pelan, kita bisa lihat kulitnya gitu. Untuk lihat isi semangka yang paling dalam harus ditumbuhkan dengan sangat keras. Nah, ini adalah yang kita bangun eksperimennya untuk melihat, untuk mencoba membebaskan kuark dari proton-proton itu. Dilihat dari satelit, gambar satelit. Itu adalah cincin dengan diameter 5 km. Kontras dengan sebuah alat kecil tadi yang bisa kita lihat di meja, sekarang ukurannya 5 km. Kita bisa taruh unpad ya di tengah-tengah lingkaran itu ya. Di dalam cincin di bawah tanah ya, di bawah tanah mengikuti pola cincin tadi itu adalah pipa. Gitu, pipa berbentuk lingkaran dengan diameter 5 km. Di beberapa titik di lingkaran tadi kita bangun yang namanya detektor. Nah, ini bentuk detektornya. Bisa dilihat itu ada dua orang berdiri di bawah. Jadi kelihatan skala detektor itu seukuran sebuah satu kamar gitu, mungkin atau satu rumah gitu. Ingin melihat benda yang sangat kecil, kita bangun alat yang jauh lebih besar. Gitu. Lalu apa yang terjadi di tempat tadi? Di pipa 5 km yang lingkar itu ada dua buah inti atom emas. Jadi inti atom emas ya. Ada 98 proton dan neutron. Ada dua bergerak dengan arah yang berlawanan dengan kecepatan 99,9999% dari kecepatan cahaya. Energi sangat tinggi. Kemudian bertumbukan di satu tempat, persis di tempat yang tadi kita bangun detektor. Ketika mereka bertumbukan, dua inti atom tadi seketika berhenti dari sangat cepat kecepatan cahaya, tiba-tiba mereka berhenti. Dengan seketika energi, itu kan kalau ada energi kinetik ya, ketika dia berhenti, energi kinetiknya seketika dirubah menjadi massa. Rumus persamaan Einstein. Massa tersebut kemudian seketika berproses menjadi partikel-partikel elementer yang tadi saya tunjukkan di table kecil tadi. Jumlahnya ribuan. Nah, itu ya. Akhirnya kita mendapatkan ribuan partikel hasil dari tumbukan. Nah, yang dikerjakan itu kurang lebih sama seperti detektif bom gitu ya. Kita nggak melihat apa yang terjadi di situ, kita nggak akan pernah bisa melihat. Kita hanya bisa melihat pecahannya aja gitu. Kalau detektif bom dia nggak melihat ketika bomnya meledak, tapi dia bisa melihat sisa-sisa puing-puing yang ada kan gitu kan. Dari puing-puing yang terlihat belakangan itu coba direka apa yang terjadi yang menyebabkan apa yang keluar dari situ yang bisa kita lihat gitu. Tidak akan terlalu detail. Yang kita temukan adalah sesuai dengan apa yang ingin kita lihat di awal, yaitu adalah kuark-kuark itu memang terbebaskan. Kuark yang tadi terikat di proton terbebas, bahkan kita bisa tahu mereka membentuk suatu cairan, bukan gas, bukan benda padat, mereka membentuk cairan sempurna namanya, a perfect liquid. Kita menyebutnya subquark. Masih banyak sekali cerita ya di balik ini, tapi mudah-mudahan sampai sini bisa sedikit membuka cakrawala kita tentang apa yang dilakukan oleh fisikawan, apa yang sedang dicari gitu ya oleh para fisikawan saat ini. Terima kasih. Terima kasih telah mengunjungi kanal podcast audio Unpad Media. Temukan materi audio menarik lainnya di www.mediacenter.unpad.ac.id.